Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan tafsir kita. Oh, tidak salah, kemarin terakhir firman Allah wasta'inu bisabri wassalah, ya. Dan minta tolonglah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguhnya salat itu berat. Iya. Yeah. Illa, kecuali atas siapa? 'Alal khashi'in. Atas orang-orang yang khusyuk. Di sini Allah mengabarkan bahwa salat itu berat. Kenapa? Karena pertama, memang hawa nafsu manusia pada asalnya dia tidak suka kepada ketaatan. Sabar itu berat, dikarenakan juga memang ada setan yang terus menggoda manusia dalam sholat. Iya, orang yang hendak pergi sholat pasti setan akan berusaha untuk menghalang-halangi dia. Oleh karena itulah, ya akhwat Islam, ya, karena sabar itu, apa, salat itu adalah berat, Allah menyebutkan bagaimana caranya supaya kita terasa ringan bagi kita salat itu. Apa itu? Yaitu khusyuk. Allah mengatakan wa innaha lakabiratun ya illa al khashi'in. Sesungguhnya ia di sini apa? Salat. Dan ini yang dipilih oleh Imam Mujahid dan dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Katsir berkata, "Yuhtamal an yakuna a'idan 'ala ma yadullu 'alaihil kalam." Dan ada, ya, kemungkinan domir ini dan bahwasanya ia itu, ya, berat. Ia di sini artinya kembali kepada pembicaraan yang merupakan wasiat, di mana Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka sesungguhnya ia, yaitu minta tolong dengan sabar dan sholat itu berat. Berarti di sini ada dua pendapat, ya, tentang dhamir ini, ya, kata ganti innaha ini kembalinya kemana? Apakah kepada sholat atau kepada isti'anah, itu minta tolong kepada sabar dan sholat. Dan ya, Al-Imam Ibn Kathir condong kepada pendapat yang kedua ini, ya, artinya minta tolong dengan sabar dan sholat itu bukan perkara yang mudah. Minta tolong dengan sabar dan sholat itu adalah merupakan sifat orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk saja yang bisa menjadikan sholat itu sebagai apa? Ya, pelipur lara dia. Orang-orang yang khusyuk itu, ya akhul Islam, yang akan senantiasa menjadikan sholat sebagai apa? Ya, penghibur dia di saat menghadapi berbagai macam kesulitan. Oleh karena itu dalam hadis yang telah kita sebutkan, ya, dalam riwayat Abu Daud, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa perkara yang susah, sulit, maka beliau segera salat. Iya. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya ia berat. Ai masyaqqah tsaqilah. Artinya sesuatu yang sulit dan berat. Illa al-khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Kata Ibnu Abbas, ai al-musaddiqina bima anzalallah, yaitu orang-orang yang membenarkan apa yang Allah turunkan. Imam Mujahid berkata, "Ai al-mu'minina haqqa." Artinya kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Abu Aliyah berkata, "Ai al-khashi'ina al-khaifin." Ya, artinya kecuali atas orang-orang yang khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya akhi ya, semua ucapan yang diucapkan oleh para ulama salaf tersebut masuk padanya makna-makna daripada apa? Khusyuk. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya akhan Islam, untuk khusyuk berarti butuh kepada apa? Keyakinan. Untuk khusyuk berarti butuh kepada rasa takut kepada Allah. Untuk bisa khusyuk, kita harus punya tasdik, ya, pembenaran yang jujur dari hati ya kepada Allah dan kehidupan akhirat. Makanya kalau hati kita rusak, ya kurang rasa takutnya. Hati kita juga ya akhul Islam, ya kurang pembenarannya kepada kehidupan akhirat. Sulit buat khusyuk ya akhi. Sangat sulit sekali. Makanya ya, orang-orang yang khusyuk itu hanyalah orang-orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yakin akan kepada kehidupan akhirat. Baru insyaallah kalau seperti itu dia akan khusyuk. Adapun orang yang kurang yakin tidak akan bisa khusyuk ya akhul Islam. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ketika beliau menyebutkan tentang rahasia kenapa sih sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kenapa tidak subhanallah atau alhamdulillah, ya, kenapa di dalam sholat itu kita setiap gerakan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata kata beliau itulah kunci kekhusyuan. Kata beliau, "Faman kana Allahu Akbar fi qalbihi min kulli syai' khasha'at jawarihuhu." Siapa yang Allah di hatinya lebih besar dari segala sesuatu, pasti khusyuk dia. Ketika hati kita benar-benar membesarkan Allah ya akhi, maka konsekuensinya hati kita akan takut kepada Allah. Ya. Yeah. Tapi kalau ada sesuatu selain Allah yang lebih besar di hati kita, tidak akan khusyuk kita. Makanya inilah hikmah kenapa di dalam sholat itu kita dianjurkan setiap gerakan mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya kita merasakan kebesaran Allah. Supaya hati kita betul-betul membesarkan Allah ya akhi. Kalau hati kita betul-betul membesarkan Allah, mengagungkan Allah, insya Allah khusyuk. Jadi sebetulnya kalau ada orang bertanya, "Ustaz, gimana sih caranya bisa khusyuk dalam sholat?" Ya, maka jawaban yang paling penting apa, Pak? Kuatkan akidahmu. Kuatkan keyakinanmu kepada Allah. Kuatkan rasa takutmu kepada Allah. Kuatkan keimananmu kepada kehidupan akhirat. Insya Allah kamu khusyuk. Ya, walaupun misalnya ada orang yang belajar kursus, "Saya udah kursus khusyuk Ustaz, ya, kursus sana, kursus sini, tapi enggak khusyuk-khusyuk, kenapa ya?" Padahal buat ikut kursus khusyuk itu terkadang keluar duit, Pak. Ya. Kita katakan percuma antum ikut kursus khusyuk kalau akidahnya enggak dibenerin, ya. Percuma kita itu ikut kursus khusyuk kalau rasa takut kita kepada Allah tidak apa? Dikuatkan betul. Ya. Maka dari itulah ya ahli Islam azani Allah wa iyakum, ya, rasa takut, akidah kita kepada Allah itu yang menentukan kekhusyuan kita insyaallah. Semakin kuat akidah kita, semakin kuat rasa takut kita kepada Allah, semakin kita khusyuk di dalam salat kita biidznillah. Ya. Maka Allah berfirman, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." yaitu orang-orang yang yakin. Kata dhon dalam Al-Quran itu sering dipakai untuk dua perkara, Pak. Perkara yang pertama artinya yakin, seperti dalam firman Allah ini, alladzina yadhunnuna dhon di sini. Ya, artinya apa? Yakin. Kata Ibnu Jarir, al-Arab qad tasam tusammi al-yaqin dhonnan. Orang-orang Arab yang menamai sesuatu yang yakin itu dengan kata dhon. Jadi dalam Al-Quran kata dhon ini terkadang maknanya apa? Yakin. Ini kalau diidhofahkan, dinisbatkan kepada orang-orang yang beriman, Pak. Ya. Tapi kalau itu dinisbatkan kepada orang yang tidak beriman, maka kata dhon itu artinya apa? Hah? Dugaan-dugaan yang meragukan, yang tidak berdasarkan kepada apa? Hujah dan dalil, tapi hanya sebatas prasangkaan saja. Sebagaimana Allah berfirman, iyattabi'una illadh-dhanna. Mereka hanyalah mengikuti dhon. Dhon di sini apa maksudnya? Ya, perkiraan saja, dugaan saja. Artinya orang-orang kafirin, akidah mereka itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, Pak. Akidah mereka itu hanya sebatas dugaan-dugaan. Orang yang mengatakan, orang yang menyembah matahari, mereka punya, tidak punya hujah bahwa matahari itu Tuhan. Mana hujahnya? Tapi hanya sebatas apa? Dugaan. Orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah nabi, orang yang semua orang yang menyembah selain Allah, tidak punya hujah sama sekali. Bukti Anda mana bahwa yang kamu sembah itu benar-benar Tuhan? Tidak ada, Pak. Tapi hanya sebatas apa? Dugaan-dugaan. Makanya banyak, Pak, di masyarakat kita juga, ya, terkadang sesuatu dia anggap keyakinan padahal hanya sebatas dugaan, Pak. Contoh misalnya, meyakini adanya hari sial. Katanya kalau sebagian desa ada yang menganggap hari Selasa hari sial, sebagian desa lagi hari Sabtu hari sial. Meyakini angka sial, ada yang meyakini angka 4 sial. Kalau orang Jawa biasanya tanggal 13 hari sial, apa hari nomor 13 sial. Kalau ditanya dalilnya mana? Ya kata nenek moyang. Nenek moyangmu hujahnya apa? Ya enggak ada. Ya kalau enggak ada berarti apa, Pak? Hanya sebatas menduga, menduga-duga. Nah, itu namanya dugaan. Ya, maka dari itu kata dhon dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an itu ada dua makna. Kalau itu dinisbatkan kepada orang yang beriman, itu artinya ya yakin. Tapi kalau itu dinisbatkan kepada orang yang tidak beriman, maka itu artinya apa? Dugaan-dugaan yang tidak ada bukti sama sekali. Iya. Nah, di sini Allah mengatakan, alladzina yadhunnuna, dan yaitu orang-orang yang dhon, artinya yang yakin, annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih yang telah lewat, yang pernah kita bacakan hadisnya juga, ya, dan pernah kita bahas. Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika sholat, Pak, untuk memperbanyak ingat kematian. Jadi kalau kita sholat, coba ingat seakan-akan kita akan mati setelah itu. Bayangkan kalau kita sedang sholat, saya akan meninggal. Allahu a'lam, mungkin saya sampai rumah saya sudah meninggal. Kalau kita ingat kematian, insyaallah khusyuk, Pak, insyaallah. Bismillah. Ya, makanya di sini juga Allah mengatakan, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka pasti akan bertemu dengan siapa? Rabb mereka. Ya. "Wa annahum ilaihi raji'un." Dan mereka pun yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini, Pak, yang kita butuhkan, Pak. Kita butuh kepada yakin, keyakinan bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Kita butuh kepada keyakinan bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Dengan keyakinan inilah, Pak, kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, insyaallah. Dengan keyakinan, modal keyakinan inilah, Pak, kita insya Allah menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sholat kita, dalam baca Quran kita. Makanya ketika Allah mensifati orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, siapa dia? Kata Rasulullah, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik buat siapa? Kata Allah apa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Berarti orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat saja, yang yakin akan Allah dan kehidupan akhirat saja, yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Sama demikian pula dalam ayat ini, orang yang khusyuk, siapa? Itu yang betul-betul yakin akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akhi, keimanan kepada hari akhirat itu pak sumber segala kebaikan. Iya, keimanan kepada hari akhirat itu pak sumber segala kesabaran. Orang yang yakin akan adanya hari akhirat insya Allah sabar. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang orang yang sabar, apa kata Allah? Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata apa? Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Lihat, ketika ia yakin akan kembali kepada Allah, dia jadi sabar menghadapi berbagai macam sesulit apapun. Kalau beriman kepada kehidupan akhirat, sabar pak insyaallah. Iya, dalam ayat ini orang yang yakin dia akan kembali kepada Allah khusyuk, masyaallah. Jadi subhanallah, pangkal segala kebaikan itu ini pak, ya, keimanan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat. Coba kalau orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dia yakin bahwa seakan-akan hidup di dunia saja pak. Pertama, dia tidak akan bisa sabar, akan mudah cepat putus asa. Sebab ia tidak ada keyakinan akan adanya balasan di hari kiamat. Makanya lihat orang kafir yang sangat cinta dunia, yang seakan-akan mereka akan hidup di dunia itu pak, paling mudah putus asa pak. Ya, kalau sudah putus asa itu bisa sampai bunuh diri itu mereka tuh. Beda dengan orang yang beriman, masya Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya bani Israel, udhkuru ni'matiya allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai bani Israel, kembali Allah akan mengingatkan kenikmatan Allah kepada Bani Israel pak. Kenapa Allah selalu mengingatkan kenikmatan kepada Bani Israel? Supaya pertama orang Bani Israel itu mau ingat, mau sadar. Karena orang Bani Israel itu pak, rata-rata sifatnya laim, tau gak laim? Laim itu gak tahu terima kasih gitu loh. Udah dikasih banyak kenikmatan sama Allah, gak mau terima kasih mereka itu. Bayangkan, ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, lalu Allah tenggelamkan Fir'aun dalam di mana? Di Laut Merah. Dalam perjalanan mereka menuju Palestina, mereka melewati suatu kaum yang sedang menyembah patung sapi. Apa kata mereka? Ya Musa, ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, bikinkan dong buat kita Tuhan sebagai mereka punya Tuhan. Ya Allah, baru diselamatin dari kejaran Fir'aun pak, udah ngomong begitu kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Allah memerintahkan mereka, masuklah kalian ke Palestina, karena mereka kan meninggalkan kota Mesir kan. Iya, ketika mereka meninggalkan kota Mesir, baru diselamatkan dari Fir'aun, udah berbuat kesalahan begitu, Allah masih maafkan. Ketika Allah suruh mereka masuk ke Palestina, apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Hai Musa, di sana itu ada kaum yang sangat besar dan kuat sekali. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan mau masuk sampai mereka keluar, hai Musa. Ketika Nabi Musa menyuruh mereka berperang, apa kata mereka? Ya, idhab anta wa rabbuka. Kamu ajalah pergi sama Tuhanmu yang berperang. Kami sini duduk. Kamu perang. Ya, masya Allah. Akhirnya Allah berikan kepada mereka pelajaran. Mereka disesatkan oleh Allah selama 40 tahun. Selama 40 tahun disesatkan itu pun juga Allah masih memberikan kenikmatan. Allah berikan kepada mereka makanan dari man dan salwa. Makanan surga. Ya. Ketika mereka diberikan oleh Allah makanan gratis, setiap paginya mereka mendapatkan man dan salwa itu, Pak. Sebaik-baiknya makanan. Karena Allah turunkan langsung dari surga. Mereka ngomong apa? Hai Musa, bosan makan ini terus. Kita pengen dong sekali-kali makannya pakai bawang putihnya, bawang merahnya. Kan disebut Allah sebutkan tuh dalam Al-Baqarah itu, Pak, ya. Ya Allah, laim banget, Pak. Enggak tahu terima kasih. Ketika Allah menangkan Nabi Musa terhadap kaum Jabarin itu, disuruh masuk ke Palestina. Ya, sambil disuruh mengatakan hittah. Masuklah kalian ke Palestina sambil mengucapkan hittah. Ditambahin sama mereka bukan hittah, hintah. Ditambahin nun. Hittah itu artinya ya Allah gugurkan dosaku. Ditambahin nun jadi apa, Pak? Gandum. Hintah. Ya. Ya itulah ya akhul Islam. Allah mengisahkan orang-orang Banu Israel. Dan Allah ingatkan pula tentang Banu Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka supaya orang-orang Banu Israel itu mau ingat, Pak. Tapi memang masya Allah sampai detik ini juga orang Banu Israel enggak mau ingat orang Yahudi itu. Iya. Nasallah salamatu wal afiyah. Maka Allah berfirman, ya bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Ustaz, boleh enggak kita menyebutkan nikmat kita kepada orang yang tidak mau terima kasih sama kita? Boleh enggak? Kan Allah saja ngingetin kenikmatannya kepada hambanya. Pak, kita katakan ini khusus untuk Allah saja. Adapun untuk kita, tidak boleh. Kalau kita pernah ngasih nikmat sama orang, ngasih pemberian sama orang, jangan sekali-kali kita mengungkitnya, Pak. Walaupun dia tidak tahu terima kasih sama kita. Karena itu yang disebut dengan man. Man itu apa? Mengungkit-ngungkit kenikmatan yang pernah kita berikan kepada dia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, ada tiga orang. La yukallimuhumullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wa la yanzuru ilaihim, tidak akan melihat kepada mereka. Jadi Allah tidak akan lihat mereka. Wa la yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah. Wa lahum adzabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Lihat, kata Rasulullah ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa yang pertama Rasulullah sebutkan? Al-mannan lima a'ta. Orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang yang ia beri. Ya. Makanya Pak, mengungkit pemberian kepada orang yang kita beri tidak boleh. Tapi kenapa Allah di sini mengungkit kenikmatan Allah kepada Banu Israel? Itu hak Allah. Iya. Adapun untuk kita manusia tidak boleh. Antum misalnya mengungkit kenikmatan antum kepada anak. Nak, bapak ini udah capek. Iya. Nyari nafkah, kok kamu tuh enggak mau terima kasih sama bapak? Enggak boleh. Iya, kenapa? Karena itu namanya mengungkit mengungkit kebaikan kita. Dan mengungkit kebaikan itu, Pak, bisa membatalkan amal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti. Jangan. Ya enggak boleh kita ngungkit-ngungkit. Antum sebagai seorang suami jangan suka ngungkit-ngungkit kebaikan di hadapan istri. Seorang istri enggak boleh ngungkit-ngungkit kebaikannya di depan suami, enggak boleh. Kalau kita ungkit-ungkit, batal udah. Percuma. Ya. Kalau antum mempunyai jasa yang banyak, masya Allah, sama banyak orang, jangan ungkit-ungkit. Saya kan masya Allah, saya kan begini, saya kan begitu. Gak perlu, gak usah. Sudah cukup pahala dari, ya, kita sudah dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya Bani Israel, hai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian itu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bahwasannya aku telah mengutamakan kalian di atas alam semesta ini. Ya, jadi Pak, di zaman Nabi Musa, Bani Israel itu adalah generasi yang terbaik. Manusia yang paling utama di zaman Nabi Musa itu Bani Israel. Tapi setelah datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Islam itu yang terbaik. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian hai umat Islam, sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi' bin Anas dari Abu'l-Aliyah. Abu'l-Aliyah menafsirkan firman Allah, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku telah memberikan kalian keutamaan di atas alam semesta, ai bima utu minal mulki war rusul wal kutub 'ala 'alamin yaman kana fi dzalika zaman fa inna likulli zamanin 'aliman. Artinya mereka diberikan keistimewaan dengan diberikan kerajaan, Pak. Mereka juga diberikan apa? Ya, diutus di kalangan mereka para rasul. Diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Makanya kan semua nabi setelah Nabi Ya'qub rata-rata dari Banu dari keturunan Nabi Ya'qub pada suatu masa. Ya. Dan Bani Israel itu, Pak, selalu dipimpin oleh para nabi, Pak. Ya, kata Rasulullah, "Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya." Sesungguhnya Bani Israel itu dipimpin selalu oleh para nabi. Jadi setiap kali nabinya meninggal diganti lagi dengan nabi yang baru, terus begitu, Pak. Ya. Itu masya Allah. Itu kan keistimewaan mereka yang Allah berikan kepada Bani Israel. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, Pak. Tapi Allah gantikan kedudukan para nabi itu adalah para ulama. Makanya Rasulullah sabda, "Innal ulama'a waratsatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Maka para ulama lah yang masya Allah mengemban tugas seperti tugasnya para nabi. Untuk mengajarkan tentang ilmu dan kebenaran tentunya. Iya. Waruya an Mujahid war Rabi' bin Anas wa Qatadah wa Ismail bin Abi Khalid nahwu dzalik. Dan juga diriwayatkan dari Mujahid, Rabi' bin Anas, Qatadah, Ismail bin Abi Khalid, sama dengan pendapat Abul Aliyah tadi. Wa yajibul hamlu ala hadza. Dan wajib dibawa kepada makna tadi, bahwa mereka diberikan keistimewaan di zaman mereka. Ya, bukan di seluruh apa? Zaman, bukan. Kenapa kata beliau, li anna hadhil umma afdal minhum? Karena umat Islam ini jauh lebih utama dibandingkan dengan mereka. Umat Islam ini, Pak, diberikan oleh Allah keistimewaan dibandingkan dengan Bani Israel, dengan umat-umat Nabi sebelum umat Islam. Apa coba keistimewaan? Ya, banyak sekali. Di antaranya kata Rasulullah, ya, antum al-akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah. Umat Islam itu umat terakhir, tapi pada hari kiamat yang paling pertama kali dihisab dan yang paling pertama kali masuk surga. Apalagi keistimewaannya, Pak, bahwa umat Nabi Muhammad di hari kiamat itu, Pak, akan menempati 2/3 surga. Sepertiganya lagi akan ditempati oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi mereka. Bayangkan 2/3 surga itu ditempati oleh siapa? Umat Islam. Ya. Sepertiganya lagi untuk umat sebelum umat Islam dari para pengikut para nabi. Masya Allah. Lihat keistimewaan umat Islam, luar biasa kan? Ajib, masya Allah. Ya. Apa keistimewaan lagi? Umat Islam itu pada hari kiamat, Pak, akan menjadi saksi untuk seluruh nabi dan rasul. Setiap kali rasul ditanya oleh Allah, hal ballag, kamu sudah menyampaikan risalah? Sudah, ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada para rasul itu, siapa yang menjadi saksi kalian bahwa kamu sudah menyampaikan risalah? Apa kata para rasul itu? Umat Muhammad yang akan menjadi saksi buat kami. Maka umat Nabi Muhammad lah yang akan menjadi apa? Saksi untuk seluruh nabi dan rasul. Ya. Lihat keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Yang kita termasuk dijadikan oleh Allah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, li anna hadhil umma afdal minhum, karena umat Islam itu lebih utama dibandingkan dengan Bani Israel itu. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Dan disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan juga Abu Daud dan Tirmidzi dari Muawiyah bin Haidah Al-Qusyairi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian itu, ya, menandingi 70 umat, kata Rasulullah, dan kalian yang terbaik dan kalian yang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ternyata umat Islam dijadikan sebagai umat yang paling terbaik, paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah yang telah dijadikan kita terlahir dalam keadaan Islam. Maka kewajiban kita, akhi, ya, untuk mempertahankan nikmat Islam ini, Pak. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Allah berfirman, wattaqu, dan takutlah kalian, yauman, kepada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana seorang jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya sedikit pun juga. Ya, bapak di hari kiamat tidak akan bisa menolong anaknya, Pak. Anak pun tidak akan bisa menolong bapaknya sama sekali. Siapapun yang dia kafir kepada Allah, dia tidak akan bisa ditolong oleh karib kerabatnya, tidak sama sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada anaknya, ya Fatimah binta Muhammad, salimim marima syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Hai Fatimah, anak Muhammad, silakan kamu minta kepadaku apa yang kamu mau dari hartaku. Aku tidak bisa menolong kamu nanti pada hari kiamat. Artinya aku tidak akan bisa membela kamu kalau kamu kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kamu tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kamu beriman, baru baru bisa. Iya. Sebab disebutkan dalam hadis-hadis akhi ya, bahwa anak bisa membela orang tuanya dari api neraka kalau dia beriman, bisa. Iya, kata Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kalian yang meninggal anaknya dua atau tiga kecuali itu akan menjadi hijab dari api neraka. Di mana si anak itu akan menuntun mengambil anak tangan ibunya sampai dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Itu kalau ibunya wafat dalam keadaan apa? Islam. Adapun kalau orang tuanya wafat dalam keadaan kafir, maka anaknya sama sekali tidak bisa membantu sama sekali ya akhul Islam. Iya. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, takutlah kalian kepada suatu hari yang suatu jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lain, artinya kalau jiwa tersebut tidak beriman. Adapun kalau beriman bisa dengan izin Allah. Makanya dalam riwayat Bukhari disebutkan ya, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, maka kaum mukminin akan datang kepada Allah dan berkata, ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, ya Allah, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu sholat bersama kami ya Allah, berpuasa bersama kami ya Allah, sekarang mereka dalam api neraka. Maka terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya itu dikeluarkan dari api neraka. Akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar, pergilah kalian ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Maka kemudian mereka pun datanglah ke neraka pak, diambillah teman-teman mereka yang mereka kenal yang mengucapkan dua kalimat syahadat ya, untuk diselamatkan dari api neraka. Masya Allah. Nanti itu bisa menolong, bisa, kalau memang yang pertama apa, dia beriman, wafat di atas keimanan, dan dia mendapatkan izin Allah untuk mendapatkan ya syafaat. Ya. Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian kepada suatu hari yang suatu jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima darinya syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak akan diambil darinya tebusan. Wala hum yunsarun, dan tidak pula mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi ya, setiap jiwa itu yang dia pikirkan apa? Amalannya, Pak. Ya, di mana setiap jiwa itu menyesal dan ingat kepada kehidupan dunia, duh kenapa saya enggak beramal? Kenapa saya enggak beramal? Nyesel. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwata iman azani Allah wa iyyakum, ya, kewajiban kita ketika membaca ayat ini langsung kita ingat ya, bahwa yang pertama, tidak ada yang menyelamatkan kita pada hari kiamat kecuali apa? Amal, amal dan keimanan kita. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Pada hari, kata Allah, tidak bermanfaat harta dan anak-anak, tidak. Kecuali siapa? Man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Lihat dalam surat Asy-Syu'ara tersebut Allah mengatakan yang selamat pada hari kiamat siapa? Yang hatinya selamat. Itu menunjukkan Pak, keselamatan kita pada hari kiamat tergantung keselamatan hati. Semakin hati kita selamat, semakin selamat di hari kiamat. Semakin hati kita tidak selamat, semakin tidak selamat pada hari kiamat. Iya. Maka ini menunjukkan Pak, perhatian kita kepada hati harus lebih daripada segala-galanya. Kita itu harus lebih memperhatikan hati kita dibandingkan anggota badan kita, Pak. Kalau kita sakit, pergi ke dokter, ke tabib, cari obat. Tapi kalau hati kita sakit, seringkali kita tidak merasakan itu, ya akhwat Islam. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikasrati salatin wala bikasrati siyamin." Para sahabat Nabi itu tidaklah diberikan keutamaan oleh Allah dengan banyaknya salat dan puasa, tidak. Tapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah dengan apa? Dengan apa yang ada di hati mereka. Makanya para sahabat itu orang yang paling bening hatinya, Pak. Iya. Coba kita perhatikan. Sekarang kita menuntut ilmu, alhamdulillah. Jangan sampai kita sibuk memakmurkan badan tapi lupa memakmurkan hati. Kita makmurkan badan dengan ketaatan, sholat sunnah, puasa sunnah, menuntut ilmu, tapi ternyata hatinya banyak penyakit. La ilaha illallah. Penyakit syahwat, penyakit hawa nafsu, rasa dengki, rasa sombong, rasa apa namanya, ujub dan yang lainnya. Ini bahaya sekali, ya akhwat Islam. Apalagi para penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, kalau hatinya itu tidak dibersihkan, wah, bahaya, Pak. Ilmunya bisa-bisa tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, ya akhwat Islam, siapa ingin selamat pada hari kiamat, selamatkanlah hati kita. Selamatkan dari mengagungkan selain Allah. Selamatkan dari riya. Selamatkan dari penyakit-penyakit hati. Ya, terutama yang disebut dengan syubhat dan syahwat. Allah berfirman, "Walahum yunsarun." Dan mereka pun tidak akan ditolong pada hari kiamat. Yakni annahum yauma idzin la yunsuruhum nasirun. Kama la yashfa'u lahum syafi'un. Wala yuqbalu minhum adlun wala fidyatun, kata Ibnu Jarir, ya. Artinya, mereka pada hari itu tidak ada yang bisa menolongnya. Sebagaimana tidak ada yang bisa memberikan syafaat untuk mereka. Sebagaimana juga tidak diterima tebusan, tidak pula fidyah. Kenapa? Karena kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab." Dan ingatlah ketika kami telah selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun yang telah memberikan kepada kalian berbagai macam siksaan. Oh, Bani Israel, ya. Di saat Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, Pak, maka kemudian apa yang terjadi? Fir'aun berkata, ya, aku akan bunuhi anak-anak wanita mereka, anak-anak laki-laki mereka, dan aku akan biarkan perempuan-perempuannya hidup. Lalu Fir'aun pun kemudian mengerjapaksakan Bani Israel, Pak, menyiksa mereka, memberikan berbagai macam sesuatu yang memberatkan hidup mereka. Maka Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, isbiru, sabarlah kalian. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin, kata Nabi Musa. Sabarlah kalian menghadapi Firaun itu. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, yang akan Allah awariskan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan akibat yang baik insyaallah buat orang-orang yang bertakwa. Maka Bani Israel itu pas sabar menghadapi Firaun, Pak. Dalam keadaan anak-anak mereka disembelihin, dalam keadaan mereka disiksa, sabar. Rupanya apa yang terjadi? Dengan kesabaran mereka, Allah bela. Allah berfirman dalam surat, ya, Al-A'raf, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru." Maka telah sempurna kalimat Rabbmu yang baik atas orang-orang Bani Israil disebabkan oleh kesabaran mereka. Setelah mereka sabar, baru Allah berikan pertolongan, masya Allah. Iya. Ini sebagai pelajaran buat kita semuanya, Pak, umat Islam. Umat Islam pun begitu. Ya. Sekarang umat Islam lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Di saat umat Islam sedang lemah, hadapi semua dengan kesabaran. Sabar bukan berarti diam, tidak. Sabar itu kita berusaha sesuai dengan kemampuan sambil terus istiqomah di atas jalan yang hak, insyaallah. Ya. Kita membela sunnah, kita ya terus berdakwah manusia kepada sunnah, mengajak sunnah, dicaci maki, dituduh berbagai macam tuduhan, sabar aja, Pak. Ya, jangan menghadapi cacian dengan cacian. Kalau kita dituduh sesat, jangan kita menuduh balik. Ya. Udah biarin ajalah. Biar anjing menggonggong, kafilah akan tetap berlalu. Kewajiban kita sabar, sabar. Insya Allah dengan kesabaran Allah akan berikan hasil yang paling baik, insya Allah. Memang sabar itu berat, Pak. Sabar itu panas, Pak. Sabar itu menjemukan, Pak. Sabar itu nyebelit. Tapi insya Allah hasilnya lebih manis daripada madu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, ya akhir Islam. Ya, menghadapi berbagai macam ujian, ya, dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.